Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Baik, kita sampai pada taksim an-nas ila thalath aqsam, klasifikasi manusia menjadi tiga golongan. Yang pertama adalah golongan ahlussunnah jamaah salafiyun yang mengikuti akidah salaf. Nah, alladzina jitama'u ala ma kana 'alai nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashhabuhu. Yaitu sesuai dengan kaidah ini. Nah, mereka lusul jamaah berjalan di atas kaidah ini, yakni na'am ijra'un nusus ala zahiriha wa zahir nusus ma yatabadal min ila dhihn min al ma'ani wa wal ma'na ma'na al-haq, makna yang benar, yaliku billahi 'azza wa jalla, yaliku bi jalalihi subhanahu. Baik. Kemudian Syekh mengatakan wa hadha huwa al-madhhab as-sahih wa at-tariq al-qawim al-hakim wa dhalika liwajhayn. Ini madhhab yang benar, metode yang lurus, yang bijak. Hal itu ditinjau dari dua sisi. Ya, ada dua sisi tinjauan, sehingga inilah madhhab yang benar dan metode yang lurus, yang kokoh dan bijak. Nah, apa dua metode itu? Fadhil. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fadilatul syekh al-allamah Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullah. Al-awwalu annahu tatbiqun tamun lima dalla alaihi al-kitab wa sunnatu min wujubil akhdi bima jaa fihima min asma'illahi wa sifatih kama ya'lamu dhalika min tatabbu'ihi bi ilmin wa insafin. Kama ya'lamu. Kama kama ya'lamu dhalika min tatabbu'i man tatabba'ahu. Kama ya'lamu dhalika man tatabba'ahu bi 'ilmin wa insafin. Tayyib. Yang pertama annahu tatbiqun tamun. Sesungguhnya itu adalah tatbiqun tamun lima dalla ala al-kitab wa sunnah. Jadi madhab itu adalah madhab yang menerapkan secara sempurna apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah min wujubil akhdi bima ja'a fihima min asma'illah wa sifatih, dari kewajiban, berupa kewajiban mengambil apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan Al-Sunnah dari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ya. Jadi inilah madhab yang menerapkan secara sempurna hal itu. Ya. Yaitu kewajiban mengambil apa saja yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan Al-Sunnah berupa nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kama ya'lamu dhalika man tatabba'ahu. Jadi man ini fa'il ya'lamu. Fa'il ya'lamu. Kama ya'lamu dhalika man. Yani alladhi tatabba'ahu. Kama ya'lamu dhalika alladhi tatabba'ahu bi'ilmin wa insafin. Sebagaimana hadis itu diketahui oleh orang yang melakukan tatabbu', melakukan penelitian, melakukan penelitian, meneliti perkara itu bi ilmin, dengan ilm, dengan dasar ilmu, wa insaf, dan dengan sikap yang adil. Jadi hal itu akan diketahui jika dia menelitinya dengan dua syarat, penelitiannya berdasarkan ilmu, ya, bukan asal-asalan, tapi atas dasar ilmu. Yang kedua, dengan sikap insaf, adil. Adil. Ya. Apabila dia tidak adil, maka tidak bisa. Nah, maka tidak bisa. Fajir. Misalkan orang yang tidak adil, ya, yang tidak adil sikapnya, dia akan mengatakan hadalam yadull alaihi alkitab wassunnah. Ini tidak ditunjukkan oleh kitab wassunnah. Dia akan mengatakan kalian ahlus sunnah mengatakan bahwa Allah memiliki wajah. Athbattum lillahi wajhan. Kalian menetapkan wajah, sifat wajah bagi Allah. Kaif? Bagaimana bisa? Sementara Al-Quran mengatakan laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu selain Allah yang menyamai Allah. Lah, makhluk Allah punya wajah. Jika kalian menetapkan, wahai ahlus sunnah, jika kalian menetapkan Allah punya wajah, berarti kalian menyamakan Allah dengan makhluk-makhluknya yang punya wajah. Berarti kalian telah menyelisihi ayat tadi, laisa kamitsli syai', tidak ada sesuatu yang menyamai Allah, yang sama dengan Allah. Nah, ini kan cara menyikapinya tidak adil. Nah, bisa kita luruskan ketidakadilan dia dengan kita mengatakan kepada dia. Baik. Kita katakan kepada dia, hal laka wajhun? Kata Ibn Qayyim rahimahullah, cara meluruskan dia, kita katanya aja dia, Ta'al. Sini. Ya. Kita katakan kepadanya, hal laka wajhun? Apakah anda punya wajah? Hah? Apa jawabannya kira-kira? Dipastikan dia mengatakan, li wajhun. Saya punya wajah. Jelas. Naam. Tentu dia mengatakan naam. Ya. Kemudian kita tanya lagi dia, al-himaru lahu wajhun? Keledai punya wajah? Mesti dia, saya pun ada. Hah? Naam. Dia mesti akan mengatakan, ya. Ada. Baik. Kemudian kita tanya lagi pertanyaan ketiga, hal wajhuka kawajhil himar? Apakah wajahmu sama dengan wajah keledai? Hah? Tentu dia akan mengatakan, tidak mungkin dia mengatakan, ya kan begitu. Nah, tidak sama. Baik. Nah, setelah itu kita katakan ke dia, idza kunta ta'riful farqa baina wajhika wa wajhil himar, jika anda tahu perbedaan antara wajahmu dengan wajah keledai, limadza la ta'riful farqa baina wajhir rahman wa wajhil makhluq, wajhil khaliq, wajhil makhluq, kenapa anda tidak bisa mengetahui bahwa wajah pencipta Allah ar-Rahman beda dengan wajah makhluk? Di antara makhluknya saja wajah berbeda. Anda dengan wajah hewan-hewan itu beda wajah anda. Sementara Allah telah menetapkan bahwa dirinya punya wajah dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Berarti Allah punya wajah, tapi wajah Allah beda dengan wajah seluruh makhluknya. Karena Allah mengatakan laisa kamitslihi syai', tidak ada yang sama dengan Allah. Berarti wajah Allah tidak ada yang menyamainya. Wajah Allah wajhun yaliqu bijalalihi subhanahu. Wajah Allah adalah wajah yang selaras sepadan dengan kesempurnaan dirinya, kemuliaan dirinya, keagungan dirinya. Jadi makna yang ditunjukkan oleh nas-nas yang menetapkan wajah itu makna yang benar. Yaitu wajah, sifat wajah, tapi sifat wajah yang beda dengan wajah seluruh makhluk. Nah, ini baru adil. Adapun anda menafikan Allah tidak punya wajah, padahal Al-Quran dan As-Sunnah menetapkan Allah punya wajah, anda berdalih menolak penetapan Al-Quran dan As-Sunnah bahwa Allah punya wajah dengan dalih bahwa itu menyamakan Allah dengan makhluk, ini tidak adil. Yang adil adalah laisa kamitsli syai', tidak ada yang sama dengan Allah, tetapi Allah punya wajah. Wajah Allah berarti tidak sama dengan wajah makhluk. itu yang adil. Jelas? Itu zahir nusus dan itu adalah makna yang hak. Nah, maknanya liku bijalahi subhana. Kan begitu. Tayyib, al-thani. Al-thani, ayyukal, innal haqqa imma ayyakuna fima qalahu salafu au fima qalahu ghayruhum. Wa-thani batilun li'annahu yalzamu ayyakuna salafu minas sahabat. Yalzamu minhu. لأنه يلزم منه أن يكون السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان تكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهرا ولم يتكلموا مرة واحدة لا تصريحا ولا ظاهرا بالحق الذي يجب اعتقاده وهذا يستلزم أن يكونوا إما جاهلين بالحق وإما عالمين به لكن كتموه وكلاهما باطل وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم فتعين أن يكون الحق فيما قاله السلف دون غيرهم. طيب. Sisi yang kedua, أن يقال إن الحق إن الحق إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله غيرهم. Dikatakan bahwa sesungguhnya yang benar salah satu dari dua kemungkinan. Imma, yang benar itu adalah ucapan salaf, apa yang dikatakan oleh salaf itu yang benar, berarti yang menyelisih salaf dari kalangan khalaf, orang belakangan itu batil. Au fima qalahu ghairum, atau kebenaran itu terletak pada apa yang dikatakan oleh selain salaf. Selain salaf adalah khalaf, karena kita hanya ada dua kan, imma salaf, imma khalaf. Nah, ahlu sunnah jamaah salafiyun mengikuti tariqat salaf. Nah, kebenaran imma terletak pada kaum salaf, berarti yang menyelisihnya dari kalangan khalaf batil. Adapun dari kalangan khalaf, orang belakangan yang mengikuti madhabnya salaf, maka mereka disebut kaum pengikut salaf, salafiyun. Dan selainnya dari kalangan khalaf, ya dari kalangan khalafiyun yang menyelisih salaf, berarti mereka salah, salah jalan, salah langkah. Atau sebaliknya, kita anggap bahwa kaum salaf salah, berarti salafiyun ahlus sunnah wal jamaah yang mengikuti langkah mereka, jejak mereka juga salah. Yang benar adalah kaum khalaf, kaum belakangan. Ya. Yang menyelisih salaf. Nah, baik. Yang mana? Nah, ini yang dibahas. Syekh mengatakan wasani batil, yang kedua batil. Yaitu untuk mengatakan bahwa kebenaran itu terletak pada ucapan selain salaf, ini batil. Kenapa? Li'annahu yalzamu minhu. Karena sesungguhnya hal itu memberi konsekuensi ayyakuna salafu, bahwasanya kaum salaf minas sahabati wa tabi'in, dari kalangan sahabat dan tabi'in lahum bi ihsan, dari kalangan sahabat dan tabi'in yang mengikuti sahabat dengan baik, mereka takallamu bil batil, mereka telah berbicara dengan kebatilan. Tasrihan, ya. Baik dengan tasrih, dalam keadaan tasrih mereka berbicara dengan kebatilan secara terang-terangan. Au dhahiran, atau mereka berbicara dengan kebatilan tidak terang-terangan, tetapi itu tampak terpahami dari lahiriah ucapan mereka. Lahiriah ucapan mereka yang pertama difahami dari ucapan mereka yang tampak adalah batin. Walam yatakallamu marratan wahidatan la tasrihan wala zahiran bilhaq. Dan tidak pernah sama sekali mereka kaum salaf dan at-tabi'in lahum bi'ihsan berbicara walaupun marotan wahidatan, walaupun satu kali, tidak pernah mereka berbicara tidak secara terang-terangan, tidak pula secara lahiriah. Makna ucapan mereka tidak pernah sama sekali berbicara tentang kebenaran, baik berbicara tentang kebenaran secara terang-terangan maupun secara lahiriah. Makna ucapan mereka kebenaran alladhi yajibu i'tiqaduh, tidak pernah mereka mengungkapkan kebenaran yang wajib diyakini. Jika demikian, keadaan salaf, mereka tidak pernah mengungkapkan kebenaran secara tasrih atau zahir, yang berarti mereka selalu berbicara dengan batil, tasrih atau zahir. Wahada yastalzimu, dan ini berkonsekuensi, ayyakunu, ini berkonsekuensi bahwasanya kaum salaf itu dan yang mengikuti mereka dengan baik wa tabi'inu bi ihsan, keadaan mereka imma jahilina bil haq, imma mereka itu adalah orang-orang yang bodoh tidak tahu kebenaran, wa imma alimi nabihi lakin katamuhu, dan imma mereka itu sebenarnya tahu kebenaran tetapi mereka menyembunyikan kebenaran. Wa kilahuma batilun, dan dua-duanya batil. Okay. Dua-duanya batil. Kaum salaf bukan kaum yang tidak tahu kebenaran. Mereka tahu kebenaran dan mereka tidak pernah menyembunyikannya. Baik, berarti wa butlanul lazimi yadullu ala butlanil malzum. Batilnya konsekuensi menunjukkan batilnya sumber konsekuensi itu. Ya. Jadi konsekuensinya tadi apa? Konsekuensinya bahwa kaum salaf tidak tahu kebenaran atau mereka tahu kebenaran tetapi mereka menyembunyikan. Ini konsekuensi yang batil. Berarti malzumnya sumber konsekuensi itu, ya, yaitu bahwasanya kaum salaf tidak pernah mengutarakan kebenaran walaupun sekali. Ya, baik secara terang-terangan maupun secara lahiriah makna ucapan mereka, itu juga berarti itu merupakan dasar konsensus, berarti itu batil. Fata'ayyana yakuna al-haqqu fi ma qalahu as-salafu duna ghairihim, maka terpastikanlah bahwasanya kebenaran itu terletak pada ucapan salaf, tidak pada ucapan selainnya. Nah, idan tariqus salaf, madhabus salaf mana? A'lamu wa ahkamu wa mana? Wa aslamu. Kan begitu. Nah, ada pun al-qismu tsani, ya, kita ambil pada pertemuan berikutnya insyaallah. Di darsil qadim insyaallah. Barakallahu fiikum. Faddalu jazakumullahu khairan.